cerik, ne gede, pada yang ngalih selang. Ne penting, antongi, subuh misi lebihan. Sing peduli dengan anaknya mula sekarang. Raga tiwas sekakau tuhia, ewek nebadi dia. Makas ne ibisi, aku ajak mekerja. Eja ni syubo tegi lebang, singa tegi mereka. Jangan agak mengejani, buat disakur.